Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. استفراده. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fi an-nar amma ba'd. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara fitnah yang melanda terutama di zaman internet age seperti sekarang, terutama semenjak 2010 kemari dan mungkin seterusnya entah sampai kapan, adalah fitnah at-takatsur, fitnah al-lahu, fitnah kelalaian dengan at-takatsur. Maka insyaallah kajian ini kita akan membahas satu ayat tersebut, yaitu al-haakumut takatsur, yang masyhur di telinga kita, masyhur pula di lisan kita, masyhur pula di masjid-masjid dibacakan oleh para imam. Lafal al-haakumut takatsur dalam Al-Qur'an ini menunjukkan kenyataan, waqi', realita yang terjadi pada kaum muslimin, lebih-lebih orang-orang kafirin, musyrikin, musyrikin. Dan lahu atau kelalaian disebabkan atau dengan cara takatsur itu menjadi sifat dan ciri khas orang-orang musyrikun dan orang-orang kafirun dan para pecinta dunia, para penjilatnya, dan orang-orang yang tenggelam akannya. Jazakumullah khair. Tafsir terhadap ayat ini, mungkin kita tidak sampai ke dalam akhir surat, melainkan cukuplah lafal al-haqumut takathur menjadi suatu peringatan bahwasanya karakter atau sifat at-takathur itu berpotensi melalaikan. Dan ketika itu berpotensi melalaikan, maka akan mewariskan kerugian di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, allahu yaitu kelalaian yang terjadi dengan sebab internet dan semisalnya, itu sesuatu yang musyahad, waqi', happening, terjadi dan tersaksikan dan juga terasakan oleh kita semua. Memang beda dengan zaman-zaman dahulu ketika kalau banyak orang, bapak-bapak di sore hari duduk di teras rumah sambil ngeteh, ini teh atau bukan? Coba saya coba dulu ya, biar saya tidak salah tunjuk. Ya, ini teh atau lemon apa-apa? Atau teh lemon? Lemon tea. Lemon tea, ya, teh lemon. Ngeteh gitu. sambil celupin renginang, ya, kemudian dimakan sambil ngelihat orang-orang yang lalu lalang di pentas sambil bengong diem gitu, ada orang lewat, mampir bang, mampir gitu. Seperti itu kurang kerjaan memang zaman dulu, sekarang jarang seperti itu. Apa sekarang? Sekarang semua pada ngeliat HP, sudah ada handphone, bisa nonton, bisa baca, bisa ini dan seterusnya. Apakah ada kemajuan? Relatif. Yang sebenarnya lebih afdal adalah ketika zikir, baik tanpa HP atau dengan HP. Baik tanpa HP atau dengan HP. Yang afdal adalah zikir. Dengan HP bisa dia zikir, mungkin dia melihat zikir pagi petang, atau setengah baca Al-Quran, atau baca artikel ilmiah, keagamaan, faedah, dan seterusnya. Itu semua zikir insyaAllah. Dan kelalaian yang terjadi Allahu dengan cara takatsur itu sangat happening pada zaman sekarang, terjadi sekali pada zaman sekarang, hingga membutakan orang, terutama remaja atau kaula muda, yang mana prinsip banyak dari orang anak muda sekarang demi konten mereka rela untuk mengkhianati akal mereka sendiri. Bahkan sebagian demi konten mereka rela untuk mengambil risiko nyawa taruhannya bahkan. Sebagaimana belakang ini dan juga beberapa tahun berlalu sebenarnya sudah pernah terjadi berkali-kali, yaitu beberapa kelompok pemuda menyetop truk di jalanan yang sedang ngebut-ngebutnya demi konten. Ada beberapa temannya dari beberapa sisi meliput dengan kamera handphone mereka. Kemudian beberapa pemuda ini dengan tiba-tiba dari pinggir jalan ada truk langsung dicegat ini stop. Sampai ada kemudian ya bagaimana truk tidak bisa merem mendadak, akhirnya tertabraklah. Dan sebagian ada yang terlindas dan semisalnya. Itu sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu sebelum COVID bahkan. Ini salah satu sampel dari entah sekian banyak sampel demi konten rela mengambil risiko regangnya nyawa dan hilangnya kesempatan untuk bernafas lebih agar bisa beribadah dan bertaubat lebih. Kasihan. Ketika orang-orang yang sedang sakit mereka berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar dipanjangkan umurnya, disembuhkan dan dipanjangkan umurnya supaya bisa bertaubat dan beribadah, namun orang-orang ini mengambil risiko sebaliknya. Mereka mengambil shortcut, yaitu bagaimana cara menyudahi saja gitu dengan cara itu. Na'udzubillah min dzalik. Pikiran yang sangat pendek. Tapi tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya takatsur, jemaah. Takatsur. Nah, istilah takatsur ini yang perlu kita dudukkan sebenarnya. Karena kalau di terjemahan Al-Qur'an versi kita, maksud Al-Qur'an astagfirullah, bukan Al-Qur'an versi kita. Versi terjemahan Al-Quran Indonesia salah juga ya. Al-Quran versi salah juga. Gak ada Al-Quran versi ya. Al-Quran terjemahan versi Depak dan semisalnya, terjemahannya ya, versinya bukan Al-Quran versinya, bukan. Terjemahan versi Indonesia itu kerap kali takatsur dimaknai bermegah-megah. Ada benarnya memang, tetapi tidak selalu takatsur itu artinya bermegah-megah. Ya. Takatsur itu ada makna kathrah. Kathrah itu banyak. Dia memperbanyak gitu loh. Tapi kalau diistilahkan dengan memperbanyak itu juga tidak tepat kita. Tidak menyeluruh. Takatsur kalau dibilang bermegah-megah, iya kadang benar tapi tidak selalu benar. Dibilang memperbanyak, iya ada benarnya juga tapi tidak selalu memperbanyak dan seterusnya. Ini menunjukkan ini yang disebut i'jaz Al-Qur'an. I'jaz Al-Qur'an Al-Lughawi yaitu i'jaz itu sendiri di Indonesia juga tidak ada terjemahan yang lebih cocok. Yaitu betapa sempurnanya kesusastraan bahasa dalam Al-Qur'an. Yang satu istilah dalam Al-Quran Itu kalau diterjemahkan itu tidak akan bisa komplit untuk mengarungi seluruh makna yang terkandung dalam satu istilah tersebut. At-takatsur, kita pakai berapa sinonim deh, misalnya memperbanyak, dengan beberapa sinonim dari memperbanyak, itu tidak bisa mengcover semua dari maksud dalam at-takatsur. Begitu bermegah-megah, karena at-takatsur itu mencakup beberapa sikap yang tidak mesti bersifat bermegah-megah, gak mesti. Apakah mereka yang pakai konten sampai rela meregang nyawa itu bermegah-megah? Tidak juga. Apakah mereka mendapatkan kekayaan? Enggak juga. Tetapi mereka bisa masuk ke dalam sifat atau masuk ke dalam contoh bentuk takatsur, yaitu memperbanyak, bisa tanpa bermegah-megah. Ya. Taib. At-takatsur. Kata Allah Azza wa Jalla, "Alhaakumut takatsur." Suratnya At-takatsur. Diartikan di Indonesia biasanya bermegah-megah. Ya, dikatakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam Al-Fawaid atau Fawaid al-Fawaid, "Ukhlisat hadhihi suratu lil wa'di wal wa'idi at-tahdid." وكفى بها موعظة لمن عقلها. Jadi surat ini ukhlisat, disaripatikan atau dimurnikan untuk al-wa'd dan al-wa'id. Al-wa'd dan al-wa'id, dua hal yang seolah sama tapi sesungguhnya berbeda bahkan berlawanan. Al-wa'd itu janji baik. Al-wa'id itu ancaman. Beda ya, janji baik dengan ancaman. Al-wa'd itu janji baik, seperti misal, "Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim." Allah menjanjikan kepada orang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan apa? Ampunan dan ganjaran yang agung besar. Itu namanya wa'ad, yaitu janji baik. Ya. Juga misal ayat lainnya banyak, seperti "Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati an lahum jannat" dan seterusnya dari ayat Al-Qur'an. Dan beritakanlah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan surga, kemudian buah-buahan, kemudian istri-istri, kemudian keabadian di surga, dan segala kenikmatannya. Kemudian juga kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq." Sesungguhnya wahai manusia sekalian, sesungguhnya janji Allah, wa'dallah, wa'd ini janji baik. Janji baiknya Allah itu hak, benar terjadi. Baik, kemudian wa'id. Wa'id adalah ancaman. Ya, bedanya wa'ad dengan wa'id. Wa'ad itu janji baik dan wa'id itu ancaman. Ya. Ancaman untuk orang yang kufur kepada Allah atau orang yang melakukan amalan yang buruk. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, jadi contohnya, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara." Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat kami, "Sawfa nuslihim nara," kami akan memanggang mereka di api neraka. "Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab." Setiap matangnya kulit mereka, na'udzubillah min dzalik. "Kullama nadijat juluduhum," jadi kulitnya matang, "badalnahum juludan ghairaha," maka kami akan gantikan kulit lainnya. Jadi kulitnya diganti lagi. Udah hancur, matang, maka Allah perbaharui, Allah ganti lagi. Tujuannya apa diganti itu? Apa untuk hiasan? Bukan. Liyadzuqul adzab, supaya mereka itu merasakan. Tujuan merasakan. Tujuannya supaya kerasa itu azab mustamir, daim, terus menerus karena kufur mereka. Ya. Ini apa? Ini namanya wa'id. Wa'id yaitu ancaman. Ya, belum lagi ancaman-ancaman lainnya yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi di antaranya, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia seperti mempersiapkan apa? Tempatnya, tempat duduknya di neraka nanti. Ini ancaman. Tapi itu wa'id, ancaman. Kata Allah Azza wa Jalla, sekarang kita finalkan, "Inna Allaha la yukhliful mi'ad." Sesungguhnya Allah Ta'ala la yukhliful mi'ad, tidak menyelisihi janjinya. Ini kaidah dari Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyelisihi janjinya. Baik. Mi'ad di sini menggabungkan dua hal. Menggabungkan wa'ad dan menggabungkan wa'id. Ancaman iya dan juga janji baik. Wa'ad janji baik dan wa'id ancaman. Masuk ke dalam mi'ad. Allah tidak menyelisihi janji baiknya dan tidak menyelisihi ancamannya. Nah, lebih rinci lagi, Allah tidak menyelisihi janji baiknya terhadap orang beriman dan amal saleh, dan Allah Ta'ala tidak menyelisihi ancamannya terhadap orang yang kufur dan sekaligus udah kufur kemudian beramal buruk. Itu tidak Allah selisihi janji buruknya, yaitu ancamannya neraka. Absolut, beriman dan amal saleh sesuai janji baik Allah, yaitu surga Allah. Kufur dan berbuat buruk sesuai janji Allah, yaitu neraka. Baik, sekarang permasalahan adalah, ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memenuhi ancamannya. Nah, ini perlu diperhatikan juga jemaah, dan ini semua ilmu insyaAllah. Ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memenuhi ancamannya dalam konteks tertentu, dalam konteks lainnya. Kalau tadi jelas kaidahnya, "Inna Allaha la yukhliful mi'ad." Allah tidak menyelisihi janjinya, baik janji baik maupun ancaman, tidak selisih. Tapi itu dalam konteks apa? Kalau janji baik untuk orang beriman dan saleh, kalau janji buruk, kalau misalnya ancaman, itu tidak akan Allah selisihi untuk orang-orang yang kafir, dan pasti karena dia kafir pasti buruk amalannya, tidak terima. Tapi ada konteks ketika Allah Azza wa Jalla tidak menepati ancamannya sendiri. Yaitu kapan jemaah? Ketika Allah Ta'ala mengampuni orang yang beriman dan punya dosa-dosa. Kalau Allah ampuni, orang ini memang terancam. Ya kan? Orang ini terancam untuk masuk neraka. Dan dia punya iman, beriman, tapi punya maksiat yang Allah lebih tahu seberapa kadar maksiatnya. Namun karena rahmat Allah Azza wa Jalla sabaqat ghadabi, yaitu rahmat Allah melampaui murkanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dia. Itu diantara sebab, itu sebab pertamanya itu. Kemudian ada sebab-sebab lainnya yang membuat Allah Ta'ala tidak menepati ancamannya kepada orang beriman dan ahli maksiat ini. Orang beriman yang ahli maksiat ini, bisa jadi karena orang beriman yang ahli maksiat ini, dia adalah orang yang menutup-nutupi maksiatnya, tidak terang-terangan. Karena dia pun punya merasa bersalah kepada Allah, namun belum sempat taubat. Maka karena dia menutup, karena Allah Ta'ala tutupi di dunia aibnya dan juga aurat dari maksiatnya, Allah tutupi itu, tidak tersebar ke manusia. Dan dia juga berusaha menutupi maksiatnya sendiri. Dan dia juga punya ada rasa penyesalan juga, namun belum sampai tahap taubat. Maka di akhirat nanti kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menginterogasinya dan menampakkan kepadanya apa? Gambaran-gambaran maksiat lampaunya di masa dunia dulu. Ini ada dalam hadisnya Nabi SAW. Sampai kemudian dia orang ini merasa sudahlah hancurlah aku, binasalah aku, karena dia diperlihatkan seluruh maksiatnya dan enggak bisa mengelak dari apa yang Allah Ta'ala tampakkan akan catatan masa lalunya dari maksiat demi maksiat, dan dia punya iman. Maka dia bilang, saya akan hancurlah saya setelah ini, hancurlah setelah ini. Udah di bayangannya dia udah masuk neraka dah saya ini. Ketika itu, ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala interogasi dia dalam bahasa kita secara private, yaitu hanya antara Allah dengan dia. Kenapa? Karena dulu ketika dia maksiat itu dia sembunyi-sembunyi, namun juga ada bekas di kalbunya itu penyesalan dan tidak enak sama Allah Azza wa Jalla. Maka nanti di hisab di hari akhir juga Allah Ta'ala sembunyikan amal buruknya karena tidak pernah dia tampakkan dan Allah tutup sama dunia. Maka kata Allah, ketika dia sudah merasa sudahlah, seretlah aku ya Allah, sudahlah saya enggak bisa apa-apa lagi, sudah mengakui semua dosanya, maka kemudian kata Allah Azza wa Jalla, qad satartuha, aku telah menutup dosa, menutup maksiat-maksiat ini di dunia, maka aku tutup pula di akhirat, maka Allah Ta'ala ampuni dia. Masya Allah. Memang orang ini terancam gak tadinya? Ya terancam. Mungkin dia punya dosa-dosa tertentu yang Allah yang lebih tahu dosa-dosanya. Tapi karena dia merasa bersalah memang selama dunia pun merasa menyesal dan gak pengen seperti itu sebenarnya. Namun syahwatnya itu lebih melampaui istiqomahnya. Ya, maka kemudian terjadilah maksiat di dunia. Ia mungkin berkali-kali, berulang kali, dan dia taubat, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Namun kemudian suatu ketika tidak sempat taubat, atau mungkin banyak sekali dosanya yang tersembunyi yang Allah lebih tahu dan tidak berkaitan dengan hak manusia. Dosanya tidak berkaitan dengan hak manusia. Baik hak di sini, hak kehormatan atau hak kepemilikan. Memang dia dosanya hanya antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Antara dia dengan Allah Azza wa Jalla dari maksiat-maksiatnya. Makanya seperti kau semui-semui, tidak pernah menerangkannya, tidak berbangga akannya, bahkan ada rasa penyesalan sebenarnya tidak ingin menjadi soleh. Namun memang syahwatnya lebih besar daripada istiqamahnya. Maka Allah Ta'ala memang ancam dia untuk masuk neraka dengan nas dari Al-Quran dan juga Sunnah. Tetapi karena Allah Ta'ala rahmatnya melampaui murkanya, maka orang seperti ini semoga Allah Ta'ala rahmati dan semoga kita pun termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian diantara sebabnya juga jemaah yang membuat seseorang tadinya dia terancam untuk dipanggang di neraka karena maksiatnya adalah sedekah. Adalah sedekah. Ya, baik sir atau alaniyah. Baik apa sir itu apa itu? Tersembunyi maupun terang-terangan. Sedekah hendaklah kita lakukan di dua konteks itu. Di ketersembunyian dan di terang-terangan. Di ketersembunyian agar menjaga keikhlasan, dan perlu juga sedekah di terang-terangan, dengan terang-terangan agar menjadi contoh. Bukan untuk pamer ya, agar menjadi contoh. Kadang perlu jemaah. Tapi ada kalanya perlu kita juga sedekah sembunyi-sembunyi, dan itu lebih penting insyaallah. Karena sedekah itu tutfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah Ar-Rahman. Dan sedekah dan manusia seorang muslim di hari akhir dia akan mendapatkan naungan sesuai dengan sedekahnya. Nanti di pada mahsyar kita sangat perlu jemaah sekalian naungan itu karena panas. Maka kita perlu sedekah sebagai bekal untuk hari akhir kita. Perlu sedekah. Sangat-sangat perlu. Baik sedekah wajibah seperti zakat dan juga nafkah terhadap istri, anak, atau orang yang kita tanggung, atau sedekah mutlaqah yang sunnah. Lakukan itu. Yang mana terancam seseorang karena maksiatnya, namun sedekahnya membelanya. Makanya kata Nabi SAW, ittaqullaha walau bisyiqqi tamrah. Astagfirullah. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Peliharalah, tamenglah dirimu dari api neraka walaupun dengan sepotek dari satu biji kurma. Sepoteknya, Pak. Maksudnya sedekah sekecil apapun itu, kalau tulus ikhlas bisa bermanfaat. Bisa bermanfaat. Maka lindungilah diri kita dari api neraka dengan sedekah. Yang tadi terancam, terancam karena maksiat kita. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat sedekahnya seseorang. Kalau dia muslim, ya. Ya, itu dilihat dari hal-hal tersebut. Maka di sini dalam ayat dalam surat At-Katsur itu ada wa'ad dan wa'id. Ada janji baik dan juga ada ancaman. Ya. Dan cukuplah itu surat At-Katsur sebagai mau'izah, sebagai nasihat bagi orang yang memahaminya. Faqauluhu ta'ala, perkataan Allah ta'ala, anhaakum ay syaghalakum ala wajhin la tu'dharuna fih. Jadi anhaakum, kalau bahasa Arabnya artinya syaghalakum, syaghalakum ala wajhin la yu'dharu fih. Apa alhakum? Alhakum yaitu syaghalakum, telah menyibukkan kalian. Ya, sesuatu itu telah membuat kalian sibuk ala wajhin, dengan konteks yang la yu'dharuna fih, la tu'dharuna fih, dengan konteks yang kalian tidak diberi uzur. Kok bisa sampai sesibuk itu? Ya, jadi dunia, permasalahan dunia atau hal-hal yang sifatnya duniawi dan tujuan duniawi telah menyibukkan kalian dengan bentuk kesibukan yang tidak, kalian tuh tidak diberi uzur kenapa bisa sesibuk itu. Dan betapa banyaknya orang yang sibuk dengan dunianya sehingga lalai akan akhiratnya, jauh dari ibadah padanya, dan tidak ada uzur untuknya karena dia bisa menghentikan aktivitas duniawinya sementara demi bekal akhiratnya. Namun dia lebih memilih dunianya dibandingkan akhiratnya, bahkan menjual akhiratnya dengan harga dunianya. Maka yang seperti ini tidak ada uzur, alhaqumut takatsur. Fa innal ilha'a 'ani syai' al-istighalu 'anhu huwa al-istighalu 'anhu. Sesungguhnya al-ilha'a 'ani syai', yaitu lalai akan sesuatu, itu adalah al-istighal 'anhu, yaitu sibuk akannya, bukan sibuk dengannya. Beda, sibuk dengannya berarti kita mustaghil bih, yaitu kita berkecimpung padanya. Tapi kalau misalnya mustaghil 'an, sibuk akannya, maka berarti kita ada kesibukan lain yang kita lalai dari hal tersebut yang lebih afdol dan lebih penting. Fa in kana biqasdin fa huwa mahallut taklif. Kalau misalnya sengaja tersibukkan akan dunia sehingga lalai akan akhirat, maka disinilah konteks pembebanan syariat yang berimbas pahala atau dosa. Fa in kana bighairi qasdin. Kalau misalnya tidak ada maksud, tidak ada sengaja, tadinya dia enggak mau untuk lalai kayak gitu, enggak mau, tapi memang namanya manusia kadang-kadang salah dan tiba-tiba aja terbesit, maka yang seperti ini ibaratnya ya, seperti bagaimana seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamisah, yaitu terhadap salah satu pakaian yang beliau pakai. Biasanya beliau itu pakai pakaian polos, ya. Sampai sekarang juga orang-orang Saudi terutama itu kalau pakai jubah itu polos rata-rata jemaah. Tapi ya tradisi mereka sama kita jauh beda, kebalik jauh. Kita ini Nusantara bermotif, kita ini harus rata-rata bermotif. Ya. Baju-baju itu kalau polos aja tiap hari pakai polos banget itu nggak biasa kebanyakan dari orang Indonesia. Tapi kalau di Arab nggak, rata-rata polos. Coba antum lihat aja, antum lihat orang-orang Saudi asli pakai batik. Ya kalah, nggak pernah antum lihat itu. Saudi pakai batik, kemudian Muhammad bin Salman pakai batik, ya enggak pernah. Ya. Enggak. Itu kita. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa pakai baju atau pakaian yang memang tak bermotif, lurus saja gitu, lempeng apa namanya? Polos. Maka suatu ketika diberi hadiah pakaian dengan garis-garis motif. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? innama alhadmi anifan an salati. Karena enggak biasa pakai baju-baju bermotif atau pakai bermotif, maka ketika salat apa, kemudian setelah salat dilepas itu pakaian, ditanya kenapa ya Rasulullah ini pakaiannya khamisah ini membuat saya lalai tadi dalam salat saya. Jadi pas lagi salat lalai. Gimana sih, Mam? Faham enggak maksudnya? Ibaratnya gini aja ini di sini karpetnya. Karpet kita bermotif enggak, jemaah? Bermotif. Tapi tidak haram, ini tidak haram. Kita udah biasa seperti ini, jemaah. Ketika kita salat Allahu Akbar. Di ini depan ada cendil-cendil ini apa sih? Kok cendil-cendil apa namanya? Manik-manik apa ini namanya? Ya, kotak-kotak ini, wajik-wajik ini nih. Ya kan? Lihat kehitung berapa. Nah, itu namanya, maksudnya seperti itu. Karena ada kerjaan gitu loh, ada kerjaan di mata itu, ada kerjaan. Ya. Ada motifnya. Kalau itu lahu enggak itu? Itu lalai. Tapi itu kata ulama, kata beliau di sini, itu lalai bi ghairi qasdin. Lalai tanpa maksud. Kenapa tanpa maksud? Karena kita ini memang enggak, kita ke masjid bukan tujuannya itu cendil-cendil, bukan. Kita ke masjid buat sholat, tapi pas banget ada cendil-cendil di depan, akhirnya kehitung gitu. Contoh lain juga, kadang-kadang lagi sholat ada cicak lagi ngejar laron. Ini melalaikan, tapi ini lalainya kita ini bi ghairi qasdin, tanpa maksud. Kecuali kalau dari masjid jauh-jauh dari rumah ke masjid buat nyari cicak sama laron, nah itu baru ya itu. Tapi enggak ada yang seperti itu. Maka yang seperti ini kana sahibuhu ma'dzura. Orang yang seperti ini diberi uzur. Kelalaian yang memang diberi uzur, asal dia ya jangan terus-menerus seperti itu. Wa huwa naw'un minan nisyan. Maka ini semacam nisyan, yaitu semacam lupa ya. Enggak masalah insyaallah, asal dia kembali lagi ke kekhusyuannya. Jadi lahu, kelalaian itu ada dua macam. Allahu biqasdin, yaitu lalai dengan adanya maksud, memang pengen lalai. Dan ada allahu bighairi qasdin, ada lalai tanpa niatan, tanpa maksud. Allahu biqasdin itu nanti akan ada konsekuensinya itu. Kalau allahu bighairi qasdin, tanpa maksud, maka itu dimaafkan. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Kahfi, di surat Al-Ankabut, ya, innama hadhihi al-hayatu ad-dunya, kalau di Al-Ankabut lahu wa la'ib, kalau di Al-Kahfi hayatu dunya la'ibu wa lahu, ya. Dan juga di ayat-ayat lainnya dua lafal ini ada, lahun dan la'ib. Nah, kan di Al-Kahfi, kan kalau di Al-Kahfi la'ibu wa lahu, ya. Di ayat lainnya wa tafakhur dan seterusnya. Tapi fokus dua ini dulu. Lahu dan la'ib. Kata Ibnu Qayyim, "Allahu lil qalbi wal la'ib lil jawarih." Lahu, kelalaian itu adalah sifat untuk qalbu. Adapun la'ib, maka itu sifat untuk anggota tubuh lainnya. Tangan, kaki, mata dan seterusnya. Anggota tubuh. Jadi lahu itu adalah sifat atau perbuatan hati. Adapun naib ada perbuatan jawarih, anggota tubuh dengan bergerak dan semisalnya. Nah, kata Allah Azza wa Jalla, kesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kelalaian hati dan permainan anggota tubuh, gitu. Ya. Dan kadang-kadang orang, manusia menjamak keduanya. Dia lalai hati sekaligus main-main anggota tubuhnya. Dan ajaibnya Allah Subhanahu wa taala timpakan fitnah kepada orang yang menjamak kedua ini, justru makin jauh dari agama Allah dan makin kaya. Sekarang berapa gaji pesepak bola profesional? Kalau di luar negeri, di barat, Wah itu kalau dihitung-hitung per jamnya dia itu bisa harganya berapa ratus juta dapat penghasilan per jam. Ya, berapa ratus juta per jam aja udah berapa ratus juta. Orang sekarang gajian kalau kerja udah kerja capek, nganter jadi kurir, nganter mana-mana, udah gitu diantar orang yang gak ada di rumah lagi dan seterusnya. Wah, itu pun cuman gaji 4 juta per bulan. Buat nyampe ratusan juta dia kudu gaji berapa tuh? Berapa tahun? Masya Allah. Tapi ajaibnya kurir ini selama dia nganter barang dia selalu murojaah. Masya Allah, pahalanya banyak. Adapun pesepak bola yang diidolakan banyak dari kaum muslimin ini, zikir gak? Jangan ini orang kafir gimana zikir. Tapi terus menerus dapat duit lumbung uangnya terus menerus. Kontras, Allah berikan orang-orang yang lalai dan main-main di dunia ini, Allah berikan nasib mereka di dunia. Biarkan, biarkan. Tapi kalau mau yang enak jemaah sekalian, di dunia ini punya ilmu, beramal terus, dan Allah lancarkan rezekinya, khalas, itu udah enak. Khalas. Antum gak perlu lagi, kita gak perlu lagi mengidolakan orang-orang non-muslim atau kafir. Karena Allah sudah berikan kita jauh kenikmatan jemaah sekalian. Adakah di antara jemaah sekalian yang pusing mikirin besok hari makan apa? Enggak ada. Karena sudah sholat subuh. Berjemaah pula Allah jamin rezekinya. Dia berada di zimmatillah, di tanggungan Allah. Kita semua ada di tanggungan Allah. Dan Allah tidak akan dipertanyakan pertanggungannya. Artinya Allah tidak bisa digugat akan pertanggungan jawabannya Allah Azza wa Jalla. Karena kalau sudah Allah tanggung, Allah jamin, itu enggak bakal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan khianati jaminannya. Pasti dijamin. Yakin deh Pak, kalau masih panjang usia insyaallah, enggak bakal rezeki kita itu Allah simpangkan ke yang lain. Ya enggak Pak? Iya. Jadi tadi apa, lahu itu adalah sifat untuk qalbu, la'ib sifat untuk anggota tubuh. Dan kehidupan dunia, kalau qalbu dan anggota tubuh sudah dikuasai dengan lahu dan na'ib, khalas, dia pasti menuju kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Menuju kekufuran. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa li hadza kana qawluhu alhaakumut takatsur ablagha fi dhammi min shaghalakum. Oleh karena itu firman Allah alhaakumut takatsur dengan lafal alhaakum itu lebih ablag, lebih masuk, lebih dalam, lebih tinggi kesusastraannya dan lebih mencakup dalam dalam mencela dibandingkan lafal syaghalakum. Syaghalakum itu menyibukkan kalian artinya, tapi alhaakum itu menyibukkan sampai melalaikan. Fa innal 'amila qad yasta'milu jawarihahu bima ya'malu wa qalbuhu lahin bih. Begini jemaah, ada orang yang melakukan sesuatu, beramal, suatu beramal. Qad yasta'milu jawarihahu, kadang dia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan sesuatu dan qalbunya itu lahin bih, kalbunya lalai akan amalannya sendiri. Dia sholat, lagi sholat, memang penampakan jadi jawarihnya anggota tubuh, lagi sholat. Anggota tubuhnya sedang tidak main-main, lagi sholat, tapi hatinya lalai masuk sini. Iya dia sholat, dia muslim, muslim dia, tapi tetap mengamal, tetap terjadi alhaakumut takatsur. Ya, tetap ada kelalaian di sini. Sholatnya, terutama zuhur ya, kan lagi sibuk-sibuknya siang nyari ma'isyah ya. Dan ini terjadi banyak pada kita. Sholat wajib, Allahu Akbar. Ya Allahu Akbarnya itu masih ingat Allah Azza wa Jalla, Allahu Akbar. Mulai kemudian ya, apalagi sholatnya kan baca sendiri, tidak dengar imam, udah mulai memikirkan apa, dagangan ini itu dan seterusnya. Ah ini alhaakum, Bahkan melalaikannya itu di dalam ibadah itu sendiri dilalaikan itu jadinya. Padahal lagi beribadah loh. Gimana kalau lagi enggak beribadah? Bisa masuk di sini. Ya. Ini bedanya alha dengan saghola. Kalau saghola itu ketika sibuk, maka anggota tubuh itu harus dengan kesibukannya. Misalnya dia sibuk dengan pikiran bisnisnya, anggota tubuh akan mengikuti pikiran bisnisnya. Tapi kalau alha, gak mesti kayak gitu. Alha bisa kayak gitu, bisa. Dan bisa juga versi kedua yang tadi, dia lagi sholat, anggota tubuhnya lagi sholat, tapi hatinya tuh lalai. Ini maksud alha, bukan saghola. Yang saghola itu hatinya, anggota tubuhnya tidak. Maka ini masuk ke alha. Itulah bedanya melalaikan dengan menyibukkan. Sesuatu yang melalaikan itu bisa jadi dia sedang dalam ibadah, tapi hatinya lalai. Sesuatu yang menyibukkan itu enggak bisa disandingkan dengan ibadah. Ya. Baik. Falahu huwa dhuhul wa irad. Maka lahu yaitu kelalaian itu adalah dhuhul, seperti ada lupa dan juga kemalingan, bukan kemalingan apa? Memalingkan diri darinya. Baik, bagaimana dengan at-takatsur? At-takatsur itu tafa'ul dari kathrah, bentuk tafa'ul dari banyak. Ay mukatsaratu ba'dikum li ba'd, yaitu saling membanyak-banyakan antara sebagian kalian dengan sebagian lainnya. Wa a'radu 'an dzikri al-mukatsar bihi iradatan li itlaqi wa ummi wa anna kulla ma yukathiru bihi al-'abdu ghayrahu siwa ta'ati Allahi wa rasulihi wa ma ya'udu 'alayhi bi naf'i ma'adi fa huwa dakhil fi hadha at-takatsur. Nih, takatsur itu apa? Takatsur adalah ma yukathiru bihi al-'abdu ghayrahu, yaitu apa yang diperbanyak oleh hamba selain dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan apa yang bermanfaat untuk akhiratnya, itu adalah takatsur. Jadi takatsur adalah apa yang diperbanyak. Diperbanyak itu gak mesti kuantiti, pikiran juga bisa, hanya pikiran saja, walaupun gak berupa materi konkret. Apa yang diperbanyak oleh hamba selain dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan yang bermanfaat untuk akhiratnya, apapun itu. Takatsur adalah sesuatu yang diperbanyak oleh hamba selain ketaatan dan selain manfaat akhirat. Nah, simpelnya kayak gitu. Masuk gak kira-kira, korelatif atau relevan gak kira-kira, kalau diantara contohnya adalah bikin konten atau meregang apa, rela mengambil risiko regang nyawa demi konten, apa kira-kira masuk gak? Kalau masuk kok bisa masuk? Ayo gimana, masuk gak? Masuk pak. Tuh saya jawab sendiri tadi tuh, saking gak ada yang jawab daripada ya. Masuk pak. Dari sisi mana masuknya? Pemuda-pemuda yang turun ke jalan nyetok truk demi konten, atau seseorang yang dia jungkir balik di gedung tertinggi, ya, ya. Atau dia naik setut, ya, apa tuh namanya yang buat listrik-listrik itu sampai ke atas menara itu sambil bawa tongsis. Tujuannya apa coba itu semua? Coba lihat, tujuannya apa? Hah? Kan konten kan? Apa tujuan konten itu supaya apa? Memperbanyak viewers, supaya banyak yang lihat, ya kan gitu. Itu takatsur bukan? Takatsur itu dia memperbanyak sesuatu bukan dalam rangka ketaatan, bukan, enggak ada. Enggak. Dan orang yang taat pada Allah dan Rasulnya itu tidak mau dia serta-merta memperbaik dunia begitu aja, enggak. Mereka itu bikin konten supaya dilihat kan? Dan semakin sensasional, semakin banyak yang lihat kan? Semakin banyak yang lihat, apa yang mereka dapatnya? Sensasi apa? sensasi dilihat banyak orang, udah muter di situ aja sebenarnya, muter di situ. Ini yang disebut takatsur. Apakah mereka taat dalam? Enggak, mereka lalai. Alhaakumut takatsur. Sikap itu telah membuat mereka lalai dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Seandainya mereka taat, mereka tidak akan berbuat sekonyol itu. Parkur, Pak. Parkur itu? Kami enggak tahu definisinya. Pokoknya parkur itu seperti berjalan cepat atau lompat-lompat di antara buildings, di antara bangunan-bangunan tinggi itu. Tos-tos parkur. Emang ada tekniknya, betul? Pertanyaan saya, antum tuh ngeparkur buat apa? Mau jadi maling? Enggak lah, kita bukan maling. Terus ngapain? Ya, bodybuilding aja supaya body ini kuat. Udah cuman itu. Ya enggak sih. Dikamerain terus. Bisa gini loncat. Kan spesial tuh, sensasional, dan jarang orang bisa gitu. Tujuannya apa dikamerain dan diupload? Supaya dilihat. Makin dahsyat, makin hebat kan, makin banyak yang ngelihat. Saib. Kalau udah banyak ngelihat dan banyak yang re-upload kemudian ke media sosial mereka, apa yang antum dapatkan? Ya udah, senang aja. Udah seperti itu dah. Senang aja, selesai. Alhaakumut takatsur. Enggak, Pak. Jadi kesenangannya itu cuman tumpul di masalah hatinya, senang, selesai, Pak. Udah selesai. Suka-suka gua dong, udah selesai gitu dong, Pak. Ya Allah, jemaah sekalian, kita tuh kalau seneng. Apa sih abis seneng itu? Selesai kan ya? Akhirnya nyari kesenangan berikutnya, enggak akan puas. Seseorang tidak akan puas dengan kesenangan pribadinya. Enggak akan puas, wallahi. Sebagaimana seorang hamba Allah yang bertakwa tidak akan letih dari kehausan akan ridha Allah. Selalu dia haus akan ridha Allah. Dia ibadah pengen lagi. Dia ibadah terlahir lagi, keinginan ibadah berikutnya. Terus begitu. Dan itu kelezatan yang tidak bisa terbayarkan oleh dunia, walaupun dia dikasih dunia. Kalau dia sudah merasakan kelezatan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, wallahi enggak ada apa-apa dunia ini, jemaah. Allah rezekikan dia dan enggak ada apa-apa dunia ini. Orang sepertinya orang yang tidak lalai, insyaallah. Lah kenapa di sini kok Allah Subhanahu wa taala seperti menisbatkan orang kelalaian itu disebabkan pada takatsur? Karena rata-rata yang melalaikan atau orang-orang yang lalai akan ibadah kepada Allah itu rata-rata orang yang pengin banyak. Nah, orang yang pengin banyak. Maksudnya pengin banyak apa? Pengin banyak keduniaannya. Rata-rata gitu. Iya. Di sini katakan dzamut takatsur, fattakatsur fi kulli syai. Sikap takatsur itu di segala sesuatu. Atau dalam bahasa kita memperbanyak atau bermegah-megah atau selainnya gitu. Min malin au jahin au riyasatin au niswatin au haditsin au ilmin. Ajib. Bisa saja sikap takatsur itu di konteks harta. Oh, ini masyhur, semua orang tahu ya. Di konteks jah, jah itu adalah jabatan. Ini juga nih. Di konteks jabatan, baik jabatan di perusahaan, di pekerjaan, terutama sekali jabatan di pemerintahan. Kemudian riasah, menjadi riasah, yaitu riasah ini pemimpin, kepemimpinan, takatsur dalam kepemimpinan. Mirip dengan jabatan, tapi riasah itu tinggi. Dia pengen paling top gitu loh. Dan riasah ini bisa di skala kampung, di skala kecamatan, di skala negara, atau bahkan di skala perusahaan dan pekerjaan bisa. Atau juga takatsur dari segi niswah perempuan, atau takatsur dari segi hadis. Hadis di sini bisa dimaknai yaitu hadis, dia memperbanyak hadis, memperbanyak riwayat-riwayat. Atau takatsur dalam masalah ilmu pun bisa, masya Allah, dalam masalah ilmu. Nah, dari masalah harta kita sudah tahu, malah ini fitnah yang paling masyhur. Dengan harta seseorang bisa lalai. Pikirin pekerjaan, pikirin duit, pikirin laba, cuannya, untungnya, dan berapa, dan seterusnya. Bulan ini berapa, itu sampai kepikiran di benak, dan sampai menjadi pustaka pikiran dia ketika sholat. Dia gak mikirin tentang subhanallah bihamdi apa artinya, ihdinash shiratal mustaqim itu gimana maknanya, gak mikirin itu. Tapi yang terpikir di dia, cuan gue berapa ya, belum tadi belum dihitung lagi, dan seterusnya. Alhaqumut takathur. Kemudian jah, yaitu tadi apa? Jah itu jabatan. Bahasa kita jabatan dari kata jabat, pejabat, maka orang yang menjabat tangan, artinya dia itu punya janji. Tapi yang terjadi mengkhianati apa yang dia jabat, mengkhianati siapa yang dia jabat, itu yang banyak terjadi. Kenapa kok banyak pengkhianatan dalam masalah jabatan? Karena takatsur, karena lahu, lalai. Maka ketika menjabat, udah, ya karena itu yang dicari kok. Karena lalai, akhirnya udah gak mikirin agama, gak mikirin konsekuensi akhirat, gak mikirin ancaman Allah Azza wa Jalla, gak mikirin hak-hak orang lain, akhir terjadi yang terjadi. Ada hakumut takatsur. Maka Allah, maka Rasulullah SAW melarang kaum muslimin siapapun itu untuk mencari jabatan. Karena Allah tidak akan tolong yang seperti itu, kecuali yang memang Allah takdirkan dia untuk diusung oleh orang-orang. Tapi yang mencari dan memburu, nah itu yang tidak Allah tolong, rata-rata gitu. Bahkan Allah buat dia lalai dengan jabatannya. Beneran rata-rata gitu. Itu kata Nabi SAW tidak ditolong yang seperti itu, yang mencari-cari. Kemudian yang ketiga kata beliau, riasah, kepemimpinan, itu juga. Bahkan ini fitnah yang besar. Susah menjadi imam yang adil, susah. Makanya dalam hadis Nabi SAW yang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, tujuh golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah di hari yang tiada naungan selain naungan darinya. Yang paling pertama disebut oleh Nabi SAW apa? Imamun adil. Imam yang adil, karena ini yang paling sulit sebenarnya. Memang imam adil ini tafsirannya itu lebih luas, bukan hanya masalah kepala negara atau pemimpin atau pejabat atau dan seterusnya dari kabinet. Enggak mesti. Ya itu juga itu termasuk itu paling besarnya, namun juga masuk dalam skala keluarga yang wajib. Imam yaitu bapak-bapak sekalian kita ini harus adil. Baik al-adl baina zaujat atau al-adl baina al-aulad. Adil antara istri-istri kalau punya lebih dari satu, dan adil antara anak-anak kalau punya lebih dari satu. Itu sesuatu yang tidak ringan, jemaah sekalian. Tidak ringan. Harus punya ilmu tentang keadilan. Kadang kita punya konsepnya secara syar'i, tapi praktiknya itu kadang susah, karena kadang-kadang ada kecondongan kepada anak tertentu, dan dengan kecondongan itu kita kadang menafkahi atau memberi hadiah tidak bisa adil, dan itu akan ada ancaman di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau bisa adil, masya Allah. Makanya jadi rais, pemimpin keluarga aja itu kita kadang-kadang keteteran, jemaah. Kadang-kadang ya, mudah-mudahan akan Allah perbaiki, insya Allah ya. Jadi jangan sampai gara-gara kita kepengen jadi penguasa atau kepala keluarga kemudian melalaikan niswah. Nah, yaitu memperbanyak perempuan. Maksudnya di sini memperbanyak istri, maksudnya bukan memperbanyak niswah, sih bukan memperbanyak anak, tapi memperbanyak istri. Bukan berarti memperbanyak istri sesuatu yang buruk, bahkan itu sesuatu yang masyru', dianjurkan jika memang dengan syarat apa? Al-adl, bisa berbuat adil. Kalau tidak bisa berbuat adil, maka tidak boleh untuk melakukan poligami karena dia belum memenuhi syarat. Di antara indikator berbuat adil adalah, di antara indikator bisa berbuat adil terhadap para istri adalah dia memang loyal dan royal. Kalau pelit, bakhil, medit, afrit, bakhil, syuh dan semisalnya, itu tidak akan bisa, tidak akan pantas berpoligami. Bakhil, udah laki-laki bakhil itu jelek sekali, jemaah. Gimana jadi pemimpin? Ya, diirit-iritin imam itu, padahal punya duit banyak tapi imam itu, ya, istrinya biarinlah tersiksa, biarin kurus anak-anak gimana, jadi nggak bisa seperti ini, ya nggak bisa adil nantinya. Maka ini bisa menjadi fitnah, dan memang terjadi di antara ikhwan, at-takatsur fin nisa, tanpa ilmu belum butuh untuk poligami namun memaksa diri karena dibakar, atau bukan dibakar, di apa ya, dikomporin sama teman-temannya, atau kadang dikomporin sama ustadznya. Ustadznya udah 3-4, antum kapan akhi? Kan itu kan lebih terbakar, Pak. Mendingan dulu bujangan kita waktu lebaran kan, kapan nikah kan gitu. Itu gimana rasanya, Pak? Gak enak kan hati? Itu lebih gak enak lagi, seorang bapak yang sudah mapan digituin sama temennya, kapan nambah? Itu lebih gak enak lagi, Pak. Beneran. Lebih sakit karena saya pengen, cuman banyak UFO di rumah, ya gitu. Ya, gitu kan? Itu lebih membakar lagi. Akhirnya nekat, akhirnya. Padahal belum siap. Maka terjadi banyak perceraian dan hancur rumah tangga, bukan karena syarat poligami, tapi karena orang-orang yang belum siap itu justru melakukannya. Sementara yang sudah siap, Allah alam kapan tahu. Ya. Begitu jemaah sekalian. Bisa takatsur fi niswah, bisa, dan itu bisa membuat seorang pria itu betul-betul hancur hidupnya gara-gara dia pengen nikah lagi, tapi dia gak kesampaian, atau dia gak mampu, atau gimana dan seterusnya. Itu bisa hancur. Maka yang afdol adalah jemaah sekalian, seusia apapun anda, jauhilah majlis yang membicarakan poligami, kecuali majlis tersebut majlis ilmu tentang poligami. Fadol. Ya. Tapi kecuali juga, jangan sampai majlis ilmu yang tentang poligami ini memang tujuannya adalah bisnis. Jangan, kalau itu jangan ikut. Beberapa seminar itu tujuannya murni bisnis karena menggait membership supaya mereka nanti apa, ikut poligami, dan versi lewat jasanya para pemilik seminar ini akhirnya harus bayar sekian puluh juta lah. Itu terjadi, dan penipuan terjadi di situ. Maka kalau yang majlis fitih poligami, fadol ikut, itu bagus sekali, tapi dengan ilmu, bukan tujuannya untuk member. Ya. Kemudian majlis-majlis yang di antara ikhwan ini banyak ini. Ya, ada janda baru kemudian dibincangkan sama ikhwan-ikhwan. Ini terjadi ini. Anda enggak tahu kalau di daerah ini, semoga enggak di sini. Tetap kalau di sini enggak ada sinyal, alhamdulillah ya. Iya. Enggak di sana, Pak, di samping Israel ya. Itu kalau misalnya ada seperti itu, jauhi. Keluar aja, Pak, keluar. Atau ada grup yang khusus jauh perjodohan, jangan beneran, itu merusak hati dan merusak hubungan kita sama istri. Jangan. Ya, mendingan sama orang yang berilmu, yang sudah mungkin mempraktekan, minta kemudian ilmunya dan bagaimana. Itu lebih afdal jauh daripada majelis-majelis antar ikhwan yang sama-sama halu semua. Ijma halunya itu, bersepakat untuk halu bareng, kemudian ngomong enggak jelas, ngomongin janda ini, janda itu, bekas ini dan seterusnya. Itu enggak benar. Ya. Dan juga hadis dan ilmu, memperbanyak ilmu tapi bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, melainkan hanya untuk koleksi ilmu. Maka ini semua masuk dalam at-takatsur dan melalaikan. Ya. Ya, baik. Jam berapa sih? Baik, 6:15. Mungkin kita apa? Hah? Pertanyaan? Ada yang nanya, Pak? Ayo, Bapak, silakan, Pak. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena anak saya dulu kan movement kedokteran. Walkman? Pingin masuk kedokteran. Kedokteran. Saya mengarang masuklah ekonomi akan lebih luas pekerjaannya. Dia masuk untuk kerja di bank. Anak Allah mustahil. Banyak. Ya. Setiap saat dimakan. Kalau berhenti, karena dia suka sering seminar. Jadilah dosen saja daripada sekarang tetap aja di bank. Tetap ya, Allah mustahil. Bank konvensional, bank ribawi ya. Bank syariah, bank konvensional. Bahkan walaupun bank syariah itu tetap enggak bisa dibilang aman juga, Pak, sebenarnya bank syariah. Oh gitu. Ya sekarang faman taba wa aslaha, ya dia harus melakukan taubat, Bapak. Taubat dari ajakan itu dulunya kan karena sebab provokasi, ya, maksudnya nasihat Bapak untuk ke ekonomi, ya, jalannya kan dari situ. Kemudian Bapak melakukan aslah, yaitu islah, memperbaiki semampunya dengan cara mengingatkan dan menasihati aja. Selebihnya itu urusan hidayah, urusan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi Rasul aja yang seorang Rasul dan amanahnya besar untuk umat itu hanya dibebani balagh, yaitu penyampaian saja. Maka Bapak sampaikan tanpa maksa, karena mereka ini kan sudah besar, dewasa. Jadi itu ikhtiar dan pilihan mereka. Sampaikan secara rutin, tapi bukan metode yang membuat mereka makin sebel ya. Maksudnya Bapak lebih tahu tentang karakter anak bagaimana. Sampaikan terus ya, setiap ketemu. Berarti tinggal doanya, Bapak sedekah, dengan sedekah tersebut insya Allah, kemudian Bapak bertawasul dengan sedekah tersebut dalam doa, maka insya Allah Allah Ta'ala akan membukakan pintu hati mereka untuk kembali ke yang terbaik dari rizki penghasilan insya Allah. Dan saya yakin insya Allah Allah kabulkan. Kalau Bapak tulus lillahi ta'ala, maka Allah Ta'ala akan kabulkan ya, doanya orang tua terhadap anak kebaikan itu tidak ada penghalang insya Allah. Apalagi kalau orang tuanya berusaha untuk soleh. Begitu, insya Allah Allah mudahkan pintu hati mereka berdua untuk terbuka menuju penghasilan yang baik. Begitu Pak ya. Ya, Fatul. Kalau organisasi politik Islam itu memisahkan parpol, partai politik, ya, termasuk atakasur. Parpol termasuk atakasur atau tidak? Jawabannya ada di Bapak sendiri. Ya, bisa dilihat sendiri di kenyataan. Saya nggak mau mengatakan itu di sini karena takutnya ada orang parpol di sini nanti saya nggak dipilih lagi. Ya, semua itu adalah mencari dunia, dan di antara mereka ada orang-orang baik yang memang berusaha untuk memberikan terbaik. Ada, hanya saja yang baik ini tidak bisa mengcoveri keburukan-keburukan yang terlalu jamak di sana. Jadi susah. Cuman kita nggak berusaha saja. Kita minta pada Allah aja semoga hidayah buat orang kaum muslimin. Nggak tahu gimana caranya supaya mereka itu bisa membuat negeri ini lebih baik. Tapi kita doakan saja semoga Allah beri hidayah pada penguasa kita dan orang-orang yang akan menjadi penguasa di Indonesia. Semoga Allah Ta'ala beri hidayah supaya negeri ini lebih baik insya Allah. Gituin aja Pak, karena kalau kita bilang terkutuk mereka semua, enggak bisa juga kita bilang gitu. Ya. Pertama parpol Islam ya. Aturan parpol Islam. Ya, kita serahkan aja kepada Allah. Ya. Ya, di sini ada bismillah Ustaz, bagaimana seorang yang senantiasa berbuat baik dengan harapan setelah ia mati orang-orang akan mengingatnya sebagai orang baik? Tergantung. Kalau dia berbuat baik supaya nanti orang-orang mengingatnya dalam artian supaya orang-orang mendoakan kebaikan buat dia supaya selamat akhiratnya, itu enggak apa-apa. Tapi kalau maksudnya supaya orang-orang mengenangnya sehingga mengenang semata, maka ini orang hubbud dunia, mencintai dunia semata. Jadi bedakan. Ada beramal, berbuat baik, banyak sedekah supaya nanti setelah matinya orang-orang mengenang dia. Mengenang dalam artian melihat fotonya, menangis, kemudian mencintainya setelah menikah dan seterusnya. Ini dunia ini enggak bermanfaat. Tapi kalau maksudnya nanti supaya ketika saya wafat nanti orang-orang supaya misalnya bisa siapa tahu mereka doain saya supaya nanti di akhirat nanti mereka juga bisa memberi syafaat kepada saya, maka ini tidak apa-apa, bahkan bagus. Enggak masalah insyaallah. Itu bedakan ya, Pak. Artis-artis dan orang-orang yang mencari dunia itu rata-rata supaya dikenang. Dan ini dunia, ya kan? Membuat album dan membuat ini itu lagu-lagu yang luar biasa bagusnya supaya nanti setelah wafat kita legend, legenda, supaya kita jadi legenda. Sepak bola dapat piala sampai berapa piala yang banyak supaya apa? Nanti setelah mati jadi legenda. Ini seperti ini hubbud dunia, cinta dunia. Ya, jangan sampai kita terjerumus dalam hal seperti ini. Nauzubillahi min dzalik. Berbuat baiklah, banyaklah sedekah, wakaf masjid dan seterusnya. Bukan supaya dikenal semata, melainkan supaya Allah Subhanahu wa taala ridha. Gitu aja. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.